hati dengan keadaanku ini. Ku pergi jauh ke negeri orang untuk masa depan kita nanti. Tak perlu engkau risau hati, ku tak akan ingkari janji. Ku tahu kau di sana menanti, tunggulah aku kembali. Tungguku di depan rumah kita, ku pastikan ku segera pulang. Kita akan lanjutkan semua mimpi kita, mimpi yang sempat tertunda. Ku mohon sabar ini belum terhenti. Selama itu pula